Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sideralun. Berita pagi edisi hari ini, Kamis 5 April 2018, dibacakan Putra Nasution. Naikkan nilai ekspor, perindak latih 20 perajin pengolah ikan. Di Banda Aceh, mahasiswa demo kritik Jokowi. APBK Aceh Utara tersendat, Pemkab DPRK belum sepakat soal tambahan utang. Berita pagi Serambi FM juga bisa Anda dengarkan di Radio Cities 94,4 FM Lok Semawi, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sideralun, untuk meningkatkan nilai dan volume ekspor hasil produk perikanan dari Aceh ke luar negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Rabu kemarin di Hotel Diana, Kota Banda Aceh, melatih 20 orang perajin pengolah ikan untuk dijadikan pengrajin pengolah produk ikan kemasan siap saji kualitas ekspor. PLT Kepala Dinas Perindak Aceh Dr. Aulia Sofian Esos, MSI, didampingi Kabid Industri Kecil dan Menengah Dr. Andes Iskandar MM, menargetkan perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perajin pengolah ikan di Aceh agar bisa menghasilkan berbagai produk makanan dari ikan yang berkualitas dan mampu bersaing di pasaran dunia. Aulia mengatakan, saat ini tidak lagi bisa mengandalkan pasar lokal dan nasional, melainkan harus pasar dunia. Melihat perekonomian di Cina bisa tumbuh di atas 7% dan jarang terkena krisis ekonomi dikarenakan produksi manufaktur, makanan dan minumannya yang dihasilkan menguasai pasar dunia. Sementara itu, salah seorang peserta Istiqomah mengatakan, sangat senang tempat pengolahan produk ikannya dijadikan salah satu lokasi praktik pelatihan ekonomi kreatif bidang pengolahan berbagai produk ikan kemasan siap saji. Sideralun, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa beberapa universitas di Sumatera bagian utara melancarkan aksi di Simpang 5, Banda Aceh. Dalam aksi itu, para mahasiswa mengkritik pemerintah Jokowi yang 4 tahun menjabat namun dinilai tidak membawa dampak apapun, terutama untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pantauan Serambi dalam aksinya itu, mahasiswa mengusung spanduk dan sejumlah karton bertuliskan kritikan mereka kepada Presiden Jokowi. Para mahasiswa tampak bergantian berorasi di bawah kawalan ketat pihak kepolisian dari Polresta Banda Aceh. Mahasiswa mengatakan masyarakat saat ini bisa melihat berbagai fakta di Indonesia yang tambah runyam sejak Jokowi menjabat, mulai dari sektor pendidikan, utang negara, hingga pertumbuhan ekonomi rakyat yang melemah. Sementara itu Ketua BEM Unsia Muhammad Yasir mengatakan, aksi itu dilancarkan murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Kemarin BEM seluruh Indonesia wilayah Sumbagut melancarkan aksi mengkritik kinerja Jokowi karena melihat hasil dari kinerja yang sangat buruk. Sideralun, pembangunan proyek fisik dan pembayaran jerih kecik, gaji honorer, serta sejumlah program lainnya di Kabupaten Aceh Utara yang tercantum dalam APBK 2018 hingga kemarin masih macet total. Hal ini dipicu belum bisa direalisasikannya APBK yang sudah disahkan pada Desember 2017 lalu karena belum tercapainya kesepakatan antara Pemkab dengan DPRK soal pembayaran utang yang nominalnya membengkak tiba-tiba. Lambannya realisasi anggaran juga berpengaruh terhadap kinerja PNS jajaran Pemkab Aceh Utara. Sebab hingga saat ini, tunjangan prestasi kerja mereka dari 2017 hingga awal 2018 belum dibayarkan. Diberitakan sebelumnya, pagu APBK yang disahkan dalam rapat paripurna istimewa di gedung DPRK pada 27 Desember 2017 senilai Rp2,377 triliun. Usai disahkan, APBK itu kemudian disampaikan ke Gubernur Aceh untuk ditelaah. Hasil evaluasi tim Gubernur Aceh meminta Pemkab Aceh Utara untuk fokus membayar utang yang mencapai Rp192 miliar. Padahal saat pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara KUAPPAS, pemerintah kabupaten hanya mengusulkan bayar utang sebesar Rp33 miliar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, ratusan hektar areal persawahan yang sudah ditanami padi di 6 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara meliputi Sawang, Muara Batu, Nisam, Nisam Antara, Dewantara, dan Bandar Baru mengalami kekeringan dalam sebulan terakhir, sehingga dikhawatirkan terjadinya gagal panen. Hal ini makin diperparah dengan kecilnya debit air di sungai, sehingga tidak dapat dialirkan ke sawah. Abu Zar, warga Sawang, mengatakan hampir semua tanah areal sawah di desanya retak karena sudah lama tidak turun hujan. Sedangkan air irigasi tidak bisa dialirkan sebab air di permukaan sungai juga sudah turun. Warga khawatir ini akan berdampak terjadinya gagal panen terhadap padi yang sudah berumur 2 bulan tersebut. Terkait realita ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Aceh Utara, Edi Anwar, mengatakan dirinya bersama petugas sudah turun langsung ke lokasi untuk melihat jaringan irigasi yang digunakan warga mengaliri air ke sawah. Bahkan pihaknya juga sudah membersihkan saluran irigasi agar tidak menghambat aliran air ke persawahan. Namun karena debit air Kerung Tuan sangat kecil, sehingga tidak bisa mengaliri air ke semua areal sawah di kawasan tersebut. Ia menyebutkan luas layanan irigasi Kerung Tuan mencapai 2.226 hektar yang tersebar di Kecamatan Sawang, Muara Batu, Dewantara, dan beberapa kecamatan lainnya. Sidaralun, Komandan Kompi Senapan dan Kipande, Kecamatan Serbajadi Lokop, Aceh Timur, Rabu kemarin berhasil menggagalkan penyelundupan 100 kg ganja yang dibawa menggunakan mobil Avanza saat melintas di depan kompi setempat dari Lokop menuju Perlak. Dan Kipande Letu Infantri Agung Satrio Eko Panjawi membenarkan adanya penangkapan 100 kg ganja tersebut pada Rabu pagi kemarin di Gampung Jering Dusun Sosial, Kecamatan Serbajadi, Aceh Timur. Penangkapan itu berawal pada Selasa 3 April 2018 ketika pihaknya mendapatkan informasi terkait akan ada satu unit mobil Toyota Avanza BK1832ZP yang membawa ganja akan melintas di depan kompi dari arah Lokop menuju Perlak. Kemudian sekitar pukul 5.30, mobil dengan ciri-ciri dimaksud melintas di depan kompi. Kemudian ia dan anggotanya menghentikan mobil tersebut, namun mobil tidak mau berhenti dan memacu kendaraannya lebih cepat. Kemudian dilakukan pengejaran menggunakan sepeda motor. Tidak lama kemudian mobil tersebut masuk ke dalam parit dan ditinggalkan oleh pengemudinya. Ketika digeledah, di dalam mobil ditemukan karung berisikan ganja kering sekitar 100 kg. Saat ini, Agung mengatakan 100 kg ganja itu masih disimpan di kompi setempat dan akan diserahkan ke Mapolres Aceh Timur pada Kamis pagi. Sidaralun, aktivitas penambangan emas secara liar pada sejumlah titik di Kecamatan Betong, Kabupaten Nagan Raya dilaporkan telah mulai sepi saat ini. Para pelaku penambangan tidak ditemukan lagi di lokasi. Pada akhir Maret lalu, tim dari Polres dan pemerintah Nagan Raya secara bersama menelusuri ke sejumlah titik penambangan dan tidak menemukan adanya aktivitas warga yang melakukan penambangan terutama di daerah aliran sungai Kerung Nagan, Kecamatan Betong. Kapolres Nagan Raya AKBP Giarto mengatakan pihaknya telah datang ke lokasi tersebut bersama bupati untuk mengecek lokasi penambangan liar dan di sana sudah tidak ada aktivitas lagi seperti di kawasan Krungcut, Blang Lemak, Payarugen, Panton Bayam, Kecamatan Betong. Dikatakan, jika ada pihak yang melakukan penambangan emas liar di kawasan Betong, maka polisi akan menangkapnya. Sebab, aktivitas tersebut sebelumnya telah dihentikan agar tidak merusak lingkungan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Kamis 5 April 2018.